Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Husikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal mutakun. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan Allah di majelis ini untuk bersama-sama menambah wawasan dan mempertebal keimanan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Satu pengharapan, mudah-mudahan langkah ini dicatat menjadi tambahan amal soleh kita, dijadikan sarana kemudahan kita untuk masuk surga, dan mudah-mudahan juga menjadi sarana kita mensyukuri nikmat sehat dan sempat di mana kebanyakan manusia tenggelam karenanya. Hadirin yang dirahmati Allah, persoalan keluarga sakinah salah satu temanya adalah bagaimana suami bisa memahami istri dan bagaimana seorang istri bisa memahami suami. Karena ketika kedua belah pihak saling memahami, maka pernikahan tidak menjadi ajang eksploitasi di mana satu pihak mendapatkan keuntungan tetapi pihak lain merasa terzalimi atau dirugikan. Tetapi pernikahan betul-betul menjadi ajang di mana kedua belah pihak saling ta'awun, saling bertolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga masing-masing betul-betul bisa maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya, baik sebagai suami maupun istri, dan kemudian bisa menikmati proses pernikahan itu, yaitu dengan hadirnya sakinah, mawaddah, warahmah. Maka setiap saya melihat hadirin yang datang sedemikian banyak, apalagi untuk kota seperti Magetan, bukan satu kota besar sebenarnya, ini terselip dua perasaan, antara perasaan takut dengan perasaan bangga gitu ya. Perasaan bangga bahwa ada sedemikian banyak orang yang pengen dan tertarik mempelajari lebih lanjut tema-tema tentang keluarga. Berarti orang-orang yang merindukan keluarga sakinah sangat banyak di kota ini. Tapi juga perasaan takut karena jangan-jangan yang datang ini adalah orang-orang yang bermasalah gitu loh. Artinya bahwa berarti banyak sekali keluarga yang bermasalah di kota ini yang harus dicari solusinya pada kesempatan siang hari ini. Tapi apalah itu, baik salah satunya, mudah-mudahan saya salah, atau kedua-duanya, yang jelas bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa pernikahan itu adalah menggabungkan dua manusia, dan karena manusia kita juga pakai bahasanya manusia. Artinya kita harus ada perasaan, harus ada pemahaman, karena itu yang membuat kita merasa dimanusiakan oleh pasangan kita. Tema hari ini adalah suamiku, duhai suamiku, duhai suami, dengarkan curhat istrimu. Nanti mungkin beberapa bulan ke depan kita balas dengan istriku, fahamilah suamimu, mungkin begitu ya. Ya, tapi terus nanti yang datang bapak atau ibunya enggak datang kalau yang sudah itu. Tema ini menjadi penting karena banyak persoalan-persoalan yang muncul karena kesalahpahaman suami dalam memahami istri. Ya, saya menemukan banyak kasus di mana para istri ini merasa tidak bahagia dalam pernikahan karena merasa tidak difahami oleh suaminya. Baru satu bulan yang lalu ada seorang ibu yang menemui saya setelah menggugat cerai suami setelah pernikahan selama 15 tahun. Saya tanya kenapa ibu menggugat cerai, apa karena suami kurang ganteng atau mungkin kurang kaya atau bagaimana. Beliau menjawab tidak ada masalah, meskipun tidak ganteng tapi juga tidak jelek. Kemudian tinggal di satu perumahan, sudah punya mobil sebagai kendaraan, gaji suaminya juga sudah mapan. Tapi saya tanyakan kenapa meminta pisah, karena selama 15 tahun suami mengucapkan kalimat-kalimat yang selalu merendahkan dan menghina istri. Sehingga ibu ini mengatakan saya tidak bisa lagi menjalani pernikahan karena saya merasa terhina dan direndahkan dalam keluarga kami. Dan itu terjadi selama 15 tahun pernikahan. Jadi akhirnya saya akan menuntut cerai, dan kemarin ketika datang ke tempat saya yang terakhir sudah bercerai, dia mengatakan orang-orang tidak paham, Ustaz, kenapa saya mengambil langkah ini, karena mereka hanya melihat dari luar. Kalau dari luar, saya punya rumah, saya punya kendaraan, gajinya mapan, suami juga tidak jelek-jelek amat, yang jelek si amat sih gitu ya. Tapi mereka tidak tahu apa yang saya rasakan gitu loh. Jadi kalau kerja, ibu ini punya penyakit kalau darahnya itu ngalirnya tidak secepat perempuan lain, sehingga kalau mengerjakan pekerjaan itu hampir selalu lebih lambat dari perempuan yang lain. Dia pengen suaminya paham itu. Jadi kalau misalnya dia nyetelika, yang lain 1 jam, dia bisa 2 jam. Dia pengen suaminya memahami itu. Tapi kalau selalunya bilang, bisa kerja enggak sih, mosok gini aja 2 jam enggak selesai-selesai, sementara yang lain 1 jam selesai, dan diulang-ulang selama 15 tahun, akhirnya kan jadi enggak enak gitu. Jadi enggak paham suaminya, aku kan, kamu ngerti kalau aku sakit seperti ini, tapi kenapa kalimat itu terus yang muncul? Kan lebih baik kalau kamu ngasih pembantu agar lebih cepat misalnya begitu. Ya, tapi karena merasa tidak dipahami ini akhirnya dimasalah. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan bicara suamiku, fahamilah aku sebagai istrimu. Mungkin bahasanya begitu, mungkin agak berbeda redaksinya dengan yang di belakang sana, di backdrop, tapi maksudnya sama. Kenapa kita harus memahami istri? Kenapa istri minta difahami gitu loh? Yang pertama, karena aku adalah wanita. Jadi istri itu adalah wanita, perempuan. Dan perempuan secara khusus disebutkan di dalam hadis Nabi, innal mar'ata khuliqat min dilai a'waj lan tastaqima 'ala tariqatin fa in dhahabta tuqima kasartaha wa in istamta'ta ba istamta'ta biha wa fiha 'iwajun, muttafaqun 'alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini menyebutkan bahwa memang perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini juga yang menjadi penyebab pertama kenapa konflik antara menantu dengan mertua itu mayoritasnya menantunya perempuan, mertuanya perempuan. Karena satu wanita saja sudah tulang rusuk yang bengkok, ini dua wanita, dua tulang rusuk yang bengkok. Kalau di Solo sekarang temanya yang sedang ramai itu, menantu versus mertua. Gitu ya. Menantu versus mertua. Untuk di Magetan mungkin itu berapa tahun yang akan datang gitu ya. Karena ada di Solo itu pengajian yang datang menantu dengan mertuanya, tapi menantunya ada di paling depan, mertuanya di paling belakang gitu loh. Karena enggak ketemu gitu. Nah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu bukan untuk mengatakan perempuan itu jelek atau bagaimana, tapi untuk memberitahukan kepada para suami bahwa bagaimanapun dia memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Jadi kalau para laki-laki yang menikahnya dengan menikahi perempuan, bukan perempuan jadi-jadian. Karena ada perempuan jadi-jadian, transgender itu kan perempuan jadi-jadian. Kemarin kan ada itu, dari Lampung laki-laki, kemudian pindah ke Australia, ganti operasi kelamin jadi perempuan, kemudian dia menikah dengan orang Australia, terakhir ditemukan sudah dimutilasi sama suaminya gitu. Nah, kalau kita memang menikah dengan perempuan orisinil, yang bukan transgender, bukan jadi-jadian itu, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Itu ada beberapa arti. Yang pertama, perempuan itu keluar gua. Istilahnya adalah keluar gua. Yang dimaksud dengan keluar gua itu adalah perempuan itu kalau punya masalah cenderung tidak bisa menyimpan lama-lama. Jadi kalau perempuan punya masalah pengennya segera memberitahu orang lain kalau saya sedang punya masalah. Sehingga ketika perempuan punya masalah dan kemudian dia mencari orang lain untuk sharing, itu sebenarnya hanya untuk mencari pendengar dari apa yang dia rasakan, bukan untuk mencari solusi. Bagi perempuan, solusi nomor 2, nomor 3 kadang-kadang enggak penting. Yang paling penting adalah ada orang yang tahu bahwa saya sedang merasakan sesuatu. Makanya kalau saya berbicara dalam konteks seperti ini, harapan saya adalah bagaimana para suami itu menyediakan waktu untuk mendengarkan curhatnya istri, karena ini langkah pertama sebelum aib-aib tentang keluarga itu beredar di luar. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mendengar atau menemukan cerita tentang keluarganya beredar di luar, itu ketahuilah karena istri pengennya curhat sama panjenengan, tapi panjenengan selalu sibuk dan gak punya waktu. Sementara perempuan ini pengennya segera cerita kepada orang lain, akhirnya dia cerita kepada yang lain-lain. Bahkan kapasitasnya istri seorang Nabi Ismail pun, waktu itu istri Ismail, ketika didatangi oleh Ibrahim, gak kenal ini siapa, dia gak tahu kalau Ibrahim ini adalah mertuanya. Begitu dipancing sedikit saja, bagaimana kehidupan kamu, langsung curhat. Sempit, sulit, berat, menderita dan macam-macam. Sampai kemudian Ibrahim memberikan perintah kepada Ismail untuk menceraikan istrinya itu. Itu dalam kasus ini mereka baru ketemu satu kali. Baru ketemu satu kali saja sudah bisa mengeluhkan keluarganya, apalagi kalau ketemu tiap hari gitu loh. Walau alam soal. Jadi untuk karakter ini, karakter keluar gua ini, berarti para bapak harus menyediakan waktu. Saya sangat terpesona ketika bagaimana Rasulullah sesibuk itu masih punya waktu untuk mendengarkan curhatnya Aisyah. Dan salah satu curhat yang terkenal adalah curhatnya Aisyah tentang 11 perempuan jahiliyah yang mereka berkumpul untuk menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Dalam keadaan nyata itu bisa membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Bukan hanya mendengarkan, tapi Rasulullah bahkan masuk ke dalam cerita itu. Karena cerita perempuan ke-11 adalah cerita tentang perempuan yang pernah dinikahi laki-laki yang sangat baik, namanya Abu Zar. Kemudian dia diceraikan sama Abu Zar, tapi masih terkenang-kenang suami yang pertama. Sampai ketika dia menikah lagi dengan suami kedua pun, ketika dia selalu membandingkan dengan Abu Zar itu, saking baiknya Abu Zar. Dan ketika selesai cerita, Rasulullah mengatakan, aku adalah Abu Zar bagimu. Tapi waktu itu Aisyah mengatakan, enggak, Anda lebih baik dari Abu Zar kepada istrinya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah bukan hanya sekedar mendengarkan sambil lalu, tapi juga memahami apa yang diceritakan. Sehingga saya sering mengatakan, kalau para ikhwan yang super sibuk, masa sih tidak punya waktu untuk mendengarkan curhatnya istri, sementara Rasulullah yang sangat-sangat sibuk saja masih punya waktu gitu loh. Ya, seperti itu. Yang kedua, pengertian dari tulang rusuk yang bengkok itu adalah mudi, mut-mutan, mudi, mut-mutan. Jadi ketika perempuan ini sedang mengalami perubahan hormonal, misalnya ketika haid, ketika apa namanya hamil muda, ketika nifas, maka ada perubahan-perubahan hormonal dalam tubuh perempuan ini yang menyebabkan akhirnya sikapnya juga tidak sama ketika dalam kondisi normal. Jadi kalau bapak-bapak misalnya pagi tadi pamit dari rumah, istrinya baik-baik saja, terus sore hari pulang kok merengut-merengut, coba dicek, jangan-jangan siangnya istri ini datang bulan. Nah, ketika datang bulan, maka laki-laki harus tahu bahwa perempuan itu berperang dalam perutnya, karena itu menimbulkan perasaan tidak nyaman. Dan untuk laki-laki ketika menghadapi perempuan yang sedang ini mengalami perubahan hormonal, solusinya adalah menurunkan standar pelayanan. Jadi kalau biasanya dibuatkan minum sama istri, sekarang kalau tahu istrinya haid ya mudah-mudahan dibuatkan minum, kalau enggak ya nanti bikin minum sendiri gitu aja, enggak usah dipersoalkan, karena kalau dipersoalkan malah jadi rame, karena perempuan sedang dalam keadaan mudi itu. Kemudian yang ketiga, perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu artinya adalah dia bersikap perspektif. Jadi kalau melihat sesuatu itu cenderung dari sudut pandang dirinya. Dan kalau sudah menilai sesuatu dari sudut pandang dirinya, dia sulit untuk dibenarkan. Misalnya begini, ada seorang mertua yang memang tidak suka dengan menantunya. Setiap kali ditanya orang, bagaimana kabar menantumu? Saya seperti itu. Dia bukan menantu yang baik. Sampai pada satu ketika, kemudian Allah menguji. Ibu ini masuk ke rumah sakit. Selama di rumah sakit, yang ngopain itu menantunya itu. yang makan dia didulang, disuapin sama menantunya, mandi juga dimandikan sama menantunya ini gitu, sampai kemudian sembuh dan pulang ke rumah dan ditanya oleh tetangganya, bagaimana kabar menantumu? Ya masih seperti dulu, enggak berubah, jelek gitu. Loh, katanya kamu di rumah sakit diopeni menantumu, makan disuapin, mandi dimandiin. Nah itu kan karena ada maunya, kalau enggak ada maunya kan enggak begitu gitu loh. Ini perempuan, jadi perempuan cenderung membela diri, jelas-jelas salah dia mencari alasan bahwa dia itu enggak salah gitu loh, Pak. Nah karena perempuan itu perspektif, maka perempuan cenderung tidak taat dalam penggunaan bahasa sesuai dengan pengertian kamus. Jadi kalau bapak sudah paham seperti ini, nanti kalau ibu-ibu ngomong kok kalimatnya maknanya tidak seperti kamus itu, ketawa aja daripada dibawa berat. Misalnya begini, ibu, bapak lihat ibu itu capek banget gitu ya. Saking kelihatan capeknya, kemudian bapak pengen ngasih hadiah, yuk makan di luar. Tanya sama perempuan, kalau mereka suruh tidak masak hari ini, kemudian diajak makan keluar di bebek goreng sama ayam goreng apa itu tadi, saya yakin seneng, Pak, seneng. Coba, tapi bisa jadi itu menjadi perang gitu loh. Udah nggak usah masak saja, mi, kita makan di luar, oke? Sudah, yuk siap-siap, ayo. Begitu mau naik motor, nanya sama istrinya, sudah siap? Ayo, yuk berangkat. Mau makan apa? Terserah. Ketika dia ngomong terserah, bapak hati-hati, terserahnya versi dia tidak sama dengan kamus. Karena kita belajar waktu sekolah dulu SMA, bahasa Indonesia saya selalu 8. Dan saya tahu apa arti terserah itu. Ya, maka begitu jalan 100 meter, ada orang jualan nasi goreng, bilang sama istri, mau makan nasi goreng? Ya jangan nasi goreng. Tadi bilangnya terserah lo ya. Terserah, tapi begitu yang pertama kali ketahuan nasi goreng, kita bilang nasi goreng, ya jangan nasi goreng. Oke, maju 100 meter asal sate ayam, mau makan sate ayam? Ya jangan sate ayam. Maju lagi 100 meter ada bakmi sama capcay, makan mau makan bakmi? Ya jangan bakmi gitu loh. Itu lama-lama bikin mangkel gitu loh. Jadi katanya terserah, tapi apapun yang kita sebutkan enggak cocok dengan hatinya, dia bilang jangan, jangan, jangan. Kamu pakai kamus yang mana toh, terserahmu itu gitu. Makanya kalau sekarang saya mau keluar malam kayak tadi malam baru pulang dari Batang, saya keluar biasanya saya bilang ada request enggak? Saya tanya, ada request enggak? Dia sebut apa? Oke. Kalau enggak, karena apa? Dia malu kalau saya ceritakan terserah-terserah seperti itu. Padahal apa? Semua perempuan seperti itu. Misalnya bapak ada yang di sini, ibunya ada yang di rumah, enggak ikut ngaji. Karena mungkin sedang hamil muda atau apa. Terus nge-SMS bapak, Bi, di mana Bi? Ikut kajian sama Ustaz Trias Moro. Oke, nanti kalau pulang jangan lupa belikan jeruk. Bapak jawab, insya Allah. Insya Allah. Ternyata begitu sampai di sini, banyak sekali teman-teman yang lama enggak ketemu. Sehingga selesai acara, kemudian bapak ngobrol dengan teman itu sampai lupa, terus tiba pulang. Sampai di rumah ditanya sama istrinya, mana jeruknya? Lupa. Bapak selalu begitu. Tidak pernah membelikan apa yang saya minta. Padahal tadi malam minta jeruk sudah dibelikan. Tapi hari ini enggak kesampaian, enggak dibelikan. Dia ngomong selalu gitu, enggak pernah membelikan gitu loh. Kalau bapak paham, ini dia tidak sedang menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya, dibawa tenang saja. Kalau tadi malam habis belikan apel tinggal bilang, lah itu apel itu siapa yang belikan kalau bukan saya, gitu aja. Tapi kalau bapak enggak ngerti, maka bapak tidak pernah paham siapa itu perempuan. Jadi perempuan itu lebih banyak dimaklumi. Pagi hari, hampir semua perempuan yang punya anak lebih dari 2-3 orang cerewet kayak penyiar radio. Yang minta kakaknya segera mandi, yang segera sarapan, yang jangan ganggu adiknya, segera berangkat sekolah. Nek bapak gak paham, nanti rame. Kami itu sudah pakai kerudung, masuk kayak gitu rame nanti semua orang tahu. Padahal saat komplek kerudung semua dan begitu semua. Ya udah biarkan aja, kalau bapak nyantai-nyantai, kalau enggak kuat dengarkan pakai headset, selesai. Nanti kalau anak-anak sudah berangkat sekolah, sudah selesai dengan sendirinya. Sehingga kalau ada yang tanya ke saya, Ustadz gimana ya cari istri yang enggak cerewet, saya bilang cari aja yang bisu. Karena semua perempuan cerewet. Tapi kalau orang bisu cerewet lebih menakutkan, karena bahasanya enggak jelas gitu loh. Itu bagian dari pemahaman, jadi kalau bapak-bapak rame, ya rame. Ida istam tak ada istam tapi abah via imajun. Kalau kamu bersenang-senang bisa, tapi kamu tetap akan menemukan dia bengkok. Jadi istri yang bengkok itu misalnya kalau pagi cerewet, atau kenapa yang kena esana makan sekolah ya serampung itu loh, Pak. Rasa digawe rame. Itu loh. Begitu datang ke rumah kok merenggut, oh baru datang bulan tuh, ya nggak apa-apa sih, nanti aja kalau malam buat sendiri atau gimana, atau bawa ke bawah, malah beli dari luar bawa ke rumahnya, tak kayak es degan gitu aja, kalau dipersoalkan malah jadi rame. Jadi suamiku fahamilah, aku itu wanita, aku tidak sama dengan kamu. Loh kok saya seperti wanita juga akhirnya gitu. Nggak, ini saya sedang mewakili mereka. Karena ibu-ibu banyak yang nggak bisa ngomong sama suaminya. Aku rapodo karo wong lenang mas. Jadi wong lenang itu kadang-kadang menganggap itu biasa-biasa saja. Bagi perempuan tidak biasa. Saya punya teman, pulsanya habis. Beli, ya depan rumah yang paling dekat. Depan rumah selesai, beli pulsa selesai pulang ke rumah. Nggak mikir macam-macam, sampai di rumah istrinya merengut aja. Ditanya, kenapa Mi? Kamu sengaja ya beli pulsa di situ, mentang-mentang yang jualan cantik. Padahal kita laki-laki nggak mikir sama sekali pak, bapak yang jualan itu cantik. Mau cantik, mau tengah cantik, mau kayak monster, nggak penting. Kenapa? Kita sudah punya istri di rumah. Tapi perempuan ternyata mengartikan lain. Bapak sengaja ya beli ke sana. Oh, banyak yang jual pulsa kok cari yang jualannya, yang penjualnya cantik. Padahal sama sekali kita nggak kepikiran. Malah setelah kita nakal kita berpikir, oh iya ya tak lihat dia ternyata cantik ya. Lebih cantik daripada kamu, kecewa aku mendingan dengan kamu misalnya. Gitu loh. Jadi apa yang tidak dipikirkan perempuan, laki-laki dipikirkan perempuan karena mereka dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kadang-kadang perempuan laki-laki itu bingung ngopo tok masalah sepele wae digedek-gedek ke. Ya karena cara berpikirnya berbeda. Maka itulah perempuan cenderung emosional. Itu juga menjadi satu pertanda bahwa sepinter apapun perempuan, secerdas apapun perempuan tetap membutuhkan laki-laki. Karena ketika dalam kondisi-kondisi kritis harus memberikan satu keputusan tegas, perempuan hampir tidak pernah bisa tegas karena dikuasai emosi atau perasaannya. Ada ibu-ibu datang ke tempat saya, nikah sudah 17 tahun, nangis. Saya tanya, kenapa nangis bu? Saya sudah tidak kuat Ustaz menjalani rumah tangga seperti ini. Doakan suami mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Kuatkan iman mudah-mudahan ibu sabar. Enggak bisa Ustaz, sudah 17 tahun saja enggak kuat lagi. Suami saya itu enggak sholat, suka mukul, enggak ngasih nafkah, suka selingkuh. Mukanya jelek. Apa yang dipilih dari laki-laki seperti ini? Ya sudah, kalau ibu sudah tidak kuat lagi, kapan-kapan ibu dan bapak datang ke sini kita bicarakan kemungkinan terjadi perceraian baik-baik. Tapi nanti kalau bercerai kasihan anak-anak Ustaz. Lagi pula apa kata tetangga, saya kan orang pakai kerudung, masa bercerai dengan suami? Ya kalau ibu memang masih mikirkan anak-anak, ya sudah, ya dikuat-kuatkan punya suami seperti ini. Tapi saya sudah gak kuat Ustaz, sudah 17 tahun menikah. Lah kalau sudah gak kuat ya bercerai, tapi kalau bercerai, lah ibu maunya apa? Mau air putih saya jampi-jampi, salah Ustaz, saya bukan termasuk yang seperti itu. Dan itu sering. Bahkan ada ibu yang disakiti saja, kemudian bercerai itu menjadi wacana karena suaminya sudah tidak bisa diharapkan kebaikannya. Itu masih berpikir begini, ya Ustaz nanti kalau bercerai kasihan dia, siapa yang ngurus dia? Terserah toh dia mau apa, saya bilang. Itu perempuan pak. Perempuan, sudah jelas loh. Jadi istrinya itu tidak menguntungkan dunia akhirat. Suruh pisah juga tetap gak mau karena kasihan sama suaminya. Setelah nikah nanti yang ngurus dia siapa? Bu, biarkan saja, dia sudah bukan suami ibu. Tapi kasihan Ustaz, lah seperti itu udah begitu. Jadi karena emosional itu perempuan cenderung plin plan. Ngomong A di sini, di sana, di tengah jalan ada perasaan baru, sampai sana jadi B. Karena mikirnya ditambah-tambah. Laki-laki tidak seperti itu. Maka perempuan yang pintar sekalipun dia tetap membutuhkan laki-laki sebagai pendamping karena pada saat-saat mengambil kesempuh keputusan dia harus kuat. Dan dia cenderung emosional, cenderung dewasa emosi. Yang kedua, yang pertama tadi, kenapa kita harus memahami perempuan atau perempuan mengatakan pada suaminya, suamiku dengarkan curhatku, karena satu, aku tuh perempuan tidak sama dengan laki-laki, kamu harus tahu itu. Yang kedua, karena memahami perempuan itu kewajibanmu. Kenapa kewajiban? Karena kewajiban laki-laki adalah memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Wa'ashiruhuna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri-istri kalian itu secara patut. Fa'in karihtumuhunna, meskipun kamu tidak menyukai mereka. Jadi suami yang mungkin sama istrinya tidak suka, istri yang mungkin sama suaminya tidak suka, itu sebenarnya sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hatta mereka yang nikahnya dulu pakai pacaran lama, nanti ketika sudah menikah, ada saat-saatnya ketika mereka tidak menyukai pasangannya. Itu wajar, tidak usah diperbesar, tidak usah didramatisir. Tetapi Allah memberikan perintah kepada kita bahwa menikah itu adalah soal kedewasaan sikap. Fa in karihtumuhunna, meskipun kamu tidak menyukai istrimu, tetap perlakukanlah mereka dengan baik. Jadi enggak bisa mentang-mentang enggak suka sama istri terus tiba-tiba enggak pulang dari kerja, ditanya temannya, "Kenapa enggak pulang?" "Aku enggak suka sama istriku. Itu dulu yang nyarikan ibuku. Ibuku sudah di rumah. Biar aja main-main sama ibuku." Enggak bisa begitu. Jadi meskipun kamu tidak suka, kamu tetap memperlakukan mereka dengan baik. Apalagi Allah melanjutkan dengan mengatakan fa'asa anta karau syai'a wa yaj'alallahu fi khairan kathira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi kebaikan itu kadang-kadang datang dari sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak suka. Saya menemukan satu keluarga menikah 28 tahun, itu istri dengan suaminya tidak suka. Katanya lihat wajah suaminya saja mau muntah. Karena dulu dijodohkan sama keluarga. Dan betul, istrinya itu cantik, mungil, putih, kayak artis, kayak bintang film. Suaminya itu wajahnya sedikit ganteng, itu kalau dilihat dari jarak jauh pakai sedotan. Ya sedikit di atas jelek gitu aja lah Pak. 28 tahun menikah. Itu sudah ngomong sama saya, "Ustaz, kuatkan hati saya sudah gak kuat lagi menjalani ini sebab sekarang suami saya sudah pensiun." Semakin menderita karena suami itu sangat-sangat-sangat cinta kepada istrinya. Jadi sekarang pensiun itu pekerjaannya cuma duduk samping suami dan memandang samping istrinya dan memandang wajah istrinya itu. "Pak, kamu itu kayak anak SMP yang sedang jatuh cinta. Saya sedang garap tugas karena istrinya itu suka jualan online. Kadang-kadang harus mereka mencatat, kemudian dia pindah ke lantai atas. Suaminya ngetotkan sampai ke lantai atas. Setelah itu duduk di depan istrinya dan mandang wajah istrinya seperti itu. So, istrinya bilang, 'Aku gak tahan Pak seperti ini.'" Gitu. Akhirnya dia gak kuat, manggil saya ke rumah untuk curhat, "Ustaz, bagaimana kalau saya berpisah, saya gini. Allah menakdirkan kemarin mereka meninggal bersama-sama. Setelah 20 tahun menikah, Allah menakdirkan mereka meninggal bersama-sama. Tapi hebatnya adalah mereka punya 3 orang anak dan semuanya bisa dididik menjadi hafid Quran oleh istri ini. Jadi bisa jadi bapak gak suka sama ibu, tapi dari ibu yang tidak Anda cintai itu lahir anak-anak yang Anda banggakan. Itu salah satu jawaban dalam hal yang tidak kamu sukai, bisa jadi Allah memberikan kebaikan yang banyak. Ya, sudah gak suka sama istrinya, anaknya hafid Quran semua, dan wajahnya persis bapaknya gitu loh. Cuma edisi 2 tahun lebih muda misalnya gitu ya. Bisa jadi begitu. Jadi gak bisa kalau kemudian Anda tidak melakukan kebaikan kepada istri, karena itu kewajiban Anda untuk memperlakukan dengan baik, itu diperintahkan Allah. Wahai para suami, perlakukanlah istrimu dengan baik meskipun kamu tidak menyukai mereka. Jadi suami yang mukul, suami yang pergi bertahun-tahun sama Bang Toyib sampai dipanggil-panggil namanya sama si anak gak pulang-pulang. Kan anak-anakmu memanggil-manggil namamu toh, "Bang Toyib mbok pulang toh," tiba-tiba ternyata di Magetan Bang Toyibnya gitu. Mukul istrinya, gak ngasih nafkah. Itu daripada begitu mending istrinya dikembalikan ke keluarganya. Lebih terhormat begitu daripada tetap menjadi istri tadi perlakukan dengan aniaya seperti itu. Lah Allah memerintahkan perlakukanlah dengan baik meskipun kamu tidak suka dengan dia. Karena bisa jadi dari yang kamu tidak suka itu Allah memberikan kebaikan yang banyak. Nah salah satu arti dari kebaikan yang banyak adalah anak-anak yang pada akhirnya dibanggakan oleh si bapak ini. Dan saya banyak sekali menemukan bapak yang membanggakan anaknya padahal dia terang-terangan mengatakan tidak suka sama ibunya. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan aito yibu aqwalakum lahunna wa hasinu af'alakum wa hayatikum bihasbi kudratikum kama tuhibbu dzalika minha fafal anta bihamithlah. Yang dimaksud dengan perlakukanlah istri dengan baik artinya adalah toyibu aqwalakum, perbaikilah ucapanmu. Berarti nanti ada suami yang tidak paham, sehingga dia menyiksa istri dengan ucapan-ucapan yang menghinakan atau merendahkan. Wahasinu af'alakum, dan perbaikilah aktivitasmu, pekerjaanmu. Wa hayatikum, dan penampilanmu. Bihasbi kudratikum, sesuai dengan kemampuanmu. Kama tuhibu dzalika minha, sebagaimana kamu menyukai hal-hal itu dari mereka, lakukanlah yang serupa dengan itu. Maksudnya suami itu juga suka kalau istrinya kalau ngomong yang baik. Kemudian suami suka kalau sampai di rumah pekerjaan istri sudah selesai. Suami suka kalau sampai di rumah ternyata istrinya berdandan dengan cantik, maka lakukanlah yang serupa dengan itu. Maka ini bisa kita rinci menjadi 3 poin. Kewajiban para suami memperlakukan istri dengan baik itu ada 3 poin. Yang pertama adalah jagalah ucapanmu. Nek ngomong karo istri itu mbok sing apik. Ada seorang istri yang nelpon saya dari Madura sana jauh. Ustadz, apakah salah kalau saya berdoa mudah-mudahan malam ini suami saya tidak pulang? Saya tanya, loh kenapa ibu berdoa agar suami tidak pulang? Bukankah mestinya seorang istri berdoa agar suaminya segera pulang, sehat walafiat? Iya Ustaz, karena kalau di rumah ucapan suami saya selalu enggak menyenangkan. Saya sebelum menikah, bapak saya, kakak laki-laki saya enggak pernah ngomong saya perempuan bodoh. Tapi sejak menikah, hampir setiap hari suami saya mengucapkan kata-kata saya perempuan bodoh. Dan kata-kata perempuan bodoh itu diucapkan untuk kesalahan-kesalahan yang menurut saya tidak tahu dan sepele. Habis sholat subuh, suaminya tidur lagi. Dan karena istri tidak tahu, dia buka korden. Toh kalaupun ada sinar matahari, juga masih sinar matahari pagi, belum menyengat terlalu. Tapi ketika melihat istrinya ini membuka korden, suaminya langsung bilang, oh dasar perempuan bodoh, sudah tahu suaminya tidur malah kordennya dibuka. Istrinya nelongso, ya Allah, apakah saya menikah hanya untuk mendengarkan kalimat seperti ini setiap hari? Ya, itu namanya tidak memahami perempuan karena tidak bisa menjaga ucapan. Padahal perlakukanlah dengan baik itu hasinu aqwalakum, perbaikilah ucapan kamu, toyibu aqwalakum. Gampang mengucapkan kata cerai. Ya. Jadi ngomong-ngomong sedikit itu gini, kita pisah saja, aku udah bosan nikah dengan kamu, aku itu kecewa kok menikah dengan kamu. Itu kalimat-kalimat yang sama sekali gak penting diucapkan seorang laki-laki yang dewasa. Ya. Bahkan ada laki-laki yang terang-terangan menyebut tentang kecantikan dan kebaikan perempuan yang lain. Ada, saya temukan di Sragen itu ada seorang suami yang SMS dengan istri orang mengucapkan kata sayang. Istrinya bilang, ngapa toyah ya kamu kok bilang kata sayang? Itu hanya bentuk kekagumanku kepadanya. Ra penting banget no. Bojone dhewe ra disayang-sayang. Ada seorang perempuan yang SMS saya, Ustaz, suami saya kalau ngomong sama saya kalimat-kalimatnya ketus. Tapi kalau ngomong sama perempuan lain itu suami saya itu bisa menyenangkan. Jadi kalau ditelepon perempuan lain itu, oh iya dari siapa ibu? Ada yang bisa dibantu? Tapi kalau saya enggak begitu Ustaz, sehingga saya pernah nelpon suami dengan nomor lain. Dia angkat kemudian nanya, oh iya ibu ada apa yang bisa dibantu? Bla bla bla, saya bilang, mas aku istrimu. Lah kok datang ini barang? Ustaz, saya sering berdoa, saya lebih baik tidak jadi istrinya daripada jadi istrinya. Itu orang-orang pengajian lulusan pesantren loh yang gitu-gitu itu. Karena preman-preman tidak kenal saya. Orang yang kenal saya itu orang pengajian rata-rata. Ini yang saya ceritakan itu pelakunya orang-orang pengajian loh. Di balik kerudungmu hatimu terluka. Oh. Oke, ada seorang ibu juga yang nge-SMS saya itu gini, Ustaz, saya menikah 15 tahun, sebelum 15 tahun menikah itu saya pernah dilamar sama pak dosen, sama teman kuliah, sama pak kepala desa, dan saya tolak semua karena saya pengen mendapatkan suami mujahid. Sehingga pada suatu saat datanglah seorang ikhwan mujahid, hanya dalam waktu 3 hari proses saya menjadi istrinya. Semua keluarga menentang karena laki-laki yang sekarang menjadi suami saya tidak ada kelebihan dibandingkan oleh calon-calon yang dulu melamar saya, kecuali dia punya kelebihan akidah. Dan saya harus membela suami saya di depan keluarga saya selama 15 tahun bahwa saya tidak menyesal menikah dengan dia. Di awal-awal pernikahan, kemudian ibu ini ngirimi saya 5 lembar tulisan tangan. Kemudian saya baca itu, dia mengatakan, di awal-awal pernikahan ekonomi kami sulit. Saya selalu meyakinkan ini memang ujian Allah bagi orang yang menegakkan kebenaran. Sampai akhirnya saya bisa membantu suami membuka toko di samping rumah, dan dari situ kemudian ekonomi kami mulai membaik. Selama itu suami sangat sibuk, Ustadz, sehingga jarang ngomong dengan saya. Setelah 15 tahun pernikahan, tiba-tiba dia mengatakan, Mi, aku mau bicara. Saya senang sekali. Mungkin dia pernah mendengarkan pengajian Ustadz bahwa ada waktu untuk istri ngobrol. Akhirnya kami berdua ngobrol dan dia katakan, Mi, gimana kalau saya nikah lagi? 15 tahun nikah sekali ngomongnya begitu. Ustadz, boleh gak saya menulis nanti jenengan muat di Arisalah judulnya, Suamiku terima kasih engkau telah mendolimi aku. Jangan tanya suaminya dari mana ya. Apakah suaminya dari Magetan? Mungkin gitu loh. Mungkin. Walau alam. Ya jadi laki-laki itu kadang-kadang ngomong nikah lagi itu sunnah. Ya betul, saya tahu. Mbok cari yang wajib saja dulu gitu loh. Udah jelas sunnah, ngapain yang sunnah dipikir-pikir, yang wajib aja belum. Wajibmu itu membahagiakan aku dulu. Ingatlah Bi, 15 tahun jadi istri aku belum bahagia. Seandainya aku meninggal dan aku hidup lagi, bukan kamu yang aku pilih jadi suamiku. Aku bertahan karena anak-anak. Wajahnya mirip kamu semua. Coba. Enggak, ini fakta, menyakitkan, betul. Tapi kalau kita pengen curhat, kita didengarkan, bukankah itu kata-kata yang menyakitkan? Curhat itu kan kalimat-kalimat tersembunyi yang kita kira-kira suami enggak mau mendengarkan, toh. Tapi kita maksa, tolong duduk sebentar, dengarkan, saya mau ngomong seperti ini. Aku tidak bahagia loh menikah dengan kamu, misalnya. Walau Allah. Makanya suami harus menyusun rencana, 3 bulan lagi kita ngadakan acara, istriku, mengertilah aku, gitu loh. Aku bukan cuma punya kamu, misalnya gitu loh. Aku juga punya Allah untuk menegakkan Islam. Jadi kalau keluar untuk berjuang, jangan cerewet, jangan menghalang-halangi. Nanti jadi seimbang. Jadi kalau bapak-bapak kesimpulannya saya kayak membela ibu-ibu, karena tema yang dipilih memang pembelaan untuk ibu-ibu. Jangan salah paham, nanti kalau saya pas bela bapak-bapak lebih kejam daripada tidak membela Pak. Jadi kalimat tidak menghargai iki apa, iso ya apa, kemudian berkata-kata keji seperti tadi perempuan bodoh dan macam-macam, kemudian gampang mengucapkan kata cerai, gampang ngomong nikah lagi itu sunnah Nabi dan macam-macam, kemudian menyebutkan perempuan lain di depan istrinya, itu bentuk dari tidak menghargai istri dalam rumah tangga. Kemarin di Solo itu ada seorang istri yang nangis-nangis nelpon saya itu karena suaminya punya uang, jualan gitu punya uang. Rumah mereka itu dari gedek dan bolong-bolong, ada kadang-kadang ada tikus masuk. Ketika dia tahu suaminya punya uang, dia bilang, "Bah, Mbok, itu di apa namanya? Diganti keramik saja biar nanti enggak ada tikus yang masuk." Kata suaminya, "Rah masalah, keluarga seperti ini saja ini aku sudah ngumpulkan uang untuk nikah lagi yo," gitu. Anda bisa bayangkan bagaimana istri seperti ini. Mbok nek ngomongnya dipikir ngono. Jangan tanya istrinya dari Magetan apa enggak lo ya. Saya enggak tanya masalahnya. Saya cuma pengen ketemu sama suaminya. Coba saya ketemu sama suamimu. Yang pertama tadi, perbaikilah ucapanmu. Yang kedua, hasinu af'alakum, perbaikilah pekerjaanmu. Ibrahim Al-Aswad berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Ibrahim Al-Aswad bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah di rumah? Maka Aisyah menjawab, kanat yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah kalau di rumah bekerja, melakukan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Fa idza hadaratis sholat kharaja ila sholat, kalau sudah datang waktu sholat beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah kalau di rumah seperti laki-laki pada umumnya, nyambut gawe, mengerjakan pekerjaan rumah pada umumnya. Karena ibu-ibu ada yang SMS ke saya mengatakan, Ustadz suami saya kalau urusan demo-demo nomor satu. Tetapi selesai demo sampai di rumah masuk kamar tidur. Kadang-kadang bahkan tidak sholat berjamaah ke masjid. Kalau saya katakan bi, tidak usah demo-demo kalau ternyata hanya untuk tidur di rumah. Bahkan sholat jamaah aja enggak masjid, saya dimarah-marahi. Tapi jujur, saya tidak suka dengan suami seperti itu. Saya cuma menghibur, jangan-jangan dalam tidurnya dia sudah membunuh 100 Yahudi, Bu, gitu loh. Kan habis demo kan tentang Yahudi kan, gitu loh. Terus pulang tidur dalam mimpinya dia membunuh 100 Yahudi, mungkin begitu. Di antara bentuk-bentuk memperbaiki pekerjaan itu gini, karena ada laki-laki yang kalau datang ke rumah tidak menerima alasan istri kalau ada pekerjaan yang belum selesai. Suami pulang dari kerja, ternyata maaf. Suami pulang dari kerja, ternyata maaf, menemukan ada satu baju yang belum setelika, ada satu popok yang belum dicuci. Itu kadang-kadang langsung marah. Kamu tuh perempuan apa? Di rumah seharian pekerjaan kayak ini aja gak beres. Itu ada yang seperti itu. Bahkan ada beberapa yang sampai mukul istrinya hanya karena alasan satu popok belum dicuci sama istrinya. Istrinya nangis karena anakmu itu banyak. Dan tadi itu ada yang rewel, maafkan aku kalau ternyata belum bisa menyelesaikan popok anakmu, tapi tolonglah jangan begitu toh. Padahal kalau kita mau jujur, hasinu af'alakum, perbaikilah pekerjaanmu, itu kadang-kadang ternyata ada suami yang suka nuntut istri beres, tapi pekerjaannya sendiri juga gak beres. Habis sholat isya, istri sudah pakai baju yang transparan. Katanya suruh menarik perhatian suami. Sudah nunggu dia di dalam kamar, pangeranku sebentar lagi datang. Ternyata suaminya malah masuk kamar sebelah. Bukan inem pelayan seksi, enggak. Bawa laptop dari FKM, pekerjaannya belum selesai. Sampai jam 12. Istrinya nunggu, agak kedinginan karena terus terang dia pakai baju yang transparan. Begitu suaminya datang masuk jam 12, itu sudah ketiduran. Beberapa air lu sudah menetes ke sini, bentuk pulau Sumatera. Kalau cuma satu kali dalam satu tahun, hampir setiap hari seperti itu. Sejak mendengarkan pengajian saya, istrinya bilang, ya, kalau ada satu popok yang belum selesai kamu bilang, aku bisa jadi gak jadi istri yang bekerja di rumah. Sebenarnya kamu bisa gak sih kerja, kok sampai di rumah kamu juga mengerjakan pekerjaan kantor. Di rumah itu pekerjaannya dengan saya ya, bukan dengan urusan-urusan kantor itu. Jadi kalau kamu ke rumah minta izin untuk masuk kamar sebelah menyelesaikan pekerjaan kantor, mbok ya sekali-kali bisa memaklumi kalau saya juga gak selesai dalam mengerjakan pekerjaan rumah gitu loh. Paham maksud saya? Banyak laki-laki egois kan? Mudah-mudahan hanya karena belum tahu ilmunya. Mudah-mudahan karena belum tahu ilmunya. Karena tafsir Ibnu Katsir jelas, hasinu afalakum, perbaiki pekerjaan kamu. Kalau kamu pengen istrimu beres pekerjaannya, istrimu juga pengen kamu pulang ke rumah itu beres. Di rumah itu kerjanya ngurus istri dan anak, bukan bawa pekerjaan kantor ke rumah. Nanti tak usulkan sama perusahaanmu memecat kamu, kenapa? Enggak bisa kerja ternyata. Enggak pernah selesai dibawa ke rumah terus gitu. Saya kalau di rumah kemudian mau mengerjakan misalnya mau garap artikel untuk Arisalah, saya izin sama istri. Kenapa? Karena di rumah haknya istri bukan haknya Arisalah lagi gitu. Wallah. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang mendolimi istri, di antaranya adalah mengambil harta istri. Misalnya suaminya nganggur di rumah kemudian menyuruh istrinya yang bekerja kemudian mengambil harta itu untuk dia makan. Ini para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya. Apalagi istri tidak mau bekerja tapi dipaksa bekerja. Beberapa orang memaksa istrinya berangkat ke Arab Saudi, ke Hongkong jadi TKW. Tiap bulan dikirim dari sana, tetangga saya uang kiriman istrinya dipakai untuk selingkuh dengan perempuan lain. Itu haram bertumpuk-tumpuk. Suka memukul istri, karena Rasulullah mengatakan la tadribil wajha, janganlah kamu pukul wajah istrimu, berarti memukul istri itu termasuk pekerjaan yang tidak baik. Nek kamu mau mukul istrimu, panggil adik iparmu. Karena laki-laki lawan laki-laki tapi wajah dia mirip istrimu gitu loh. Tapi nek mukul istrimu jelas saja kamu menang, wong kamu laki-laki dia perempuan. Jadi bagi saya laki-laki yang suka mukul istri itu enggak dewasa. Itu kekecewaan calon petinju yang gagal gitu loh. Akhirnya dia memukuli semua orang yang ada di rumahnya. Ya. Kemudian tidak ghadul basar, kalau di luar rumah ternyata suka mandang-mandang perempuan yang lain. Ya kadang-kadang mandangnya di Facebook juga sih gitu loh. Karena beberapa di Facebook itu juga banyak laki-laki dan perempuan yang sok selfish ya. Memamerkan kecantikan dan ketampanan mereka. Kemudian sok sibuk, seolah-olah enggak punya waktu untuk keluarga, katanya untuk umat semua. Ya Allah, untuk umat itu bisa dipikir orang banyak, tapi anak dan istrimu hanya engkau yang memikirkan. Saya pernah di Medan tuh begitu, ada seorang suami yang tidak ngurus istrinya. Saya bilang, kenapa kamu enggak ngurus istrimu? Loh, saya kan mikirkan umat Ustaz. Gini loh, umatmu itu nanti kalau kamu enggak bisa mikir, datangkan saya dari Jawa, tak terangkan. Kamu di rumah, tapi nek istrimu itu enggak kamu pikir, yang dosa kamu, karena kamu suaminya. Saya bukan suaminya. Tapi kalau umat itu kamu bukan umatmu tok, laki-laki lain, suami lain bisa mikir umat. Jadi jangan sampai anak dan istri malah ditelantarkan karena katanya mikir umat. Umat yang mana? Yayasan Amanah Umat. Oke, termasuk silaturahmi kepada keluarga istri itu ada beberapa ikhwan yang tidak bijaksana. Pokoknya kowe melu aku ya wis, terserah mikir keluargane babar blas gitu loh. Padahal istrimu yang solehah yang mendamping kamu itu juga tidak keluar dari batu. Dia menjadi soleh itu ya dididik sama orang tuanya. Ya raketang setahun sekali atau setahun dua kali ya diantar dia pulang ke rumah orang tuanya untuk memberitahukan bahwa sejak menikah dengan kamu dia baik-baik saja gitu loh. Karena ada beberapa ibu yang mengeluh ke saya bahwa jadwal untuk ketemu dengan keluarganya saja dari susah karena suami menghalang-halangi. Walau alam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir saya temukan kutipan begini. Wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul ashrah daimul bisyr yuda'i bu ahlahu wa yatalatafu bihim wa yusi'uhum nafaqatahu wa yudhahiqa nisa'ahu hatta innahu kana yusabiqu Aisyah umul mu'minin yatawaddadu ilaiha bidzalika. Termasuk akhlak Rasulullah terhadap keluarga adalah beliau selalu mempergauli dengan baik, selalu berwajah cerah, sering ngajak main-main, lemah lembut dalam berkata-kata, kalau memberi nafkah ya memberi kelapangan, ora dipas-pas tenan, bersendal gurau. Bahkan Rasulullah pernah mengajak lomba lari Ummul Mukminin Aisyah seraya bercengkerama dengannya. Ya kalau kita memang dalam menjalankan Islam pengen meniru Rasulullah, otomatis informasi ini harus kita cermati bahwa di rumah itu Rasulullah yang memperlakukan keluarga seperti pada umumnya, yang ngajak gojek, ya berwajah ceria, sering ngajak bermain gitu loh. Beberapa ikhwan itu kalau masuk rumah itu seperti masuk medan perang. Wajah istrinya seperti orang Yahudi, wajah anaknya seperti pohon gorkot. Jadi pengennya menumpas semuanya itu loh. Sehingga di rumah yang seharusnya tempat untuk bersenang-senang, beristirahat karena itu surganya dunia, menjadi tempat yang menegangkan. Makanya beberapa istri pengennya suaminya enggak pulang, karena begitu pulang langsung kambuh stresnya. Yang ketiga adalah hasinu hayatikum, jagalah penampilanmu. Memahami istri, karena istri itu juga butuh suami yang seger, yang ganteng gitu loh. Saya pernah di Solo itu ada seorang ibu yang mengajukan gugatan cerai kepada suami. Alasan minta cerainya adalah karena suami tidak menjaga penampilan. Saya awalnya meragukan, tetapi 5 menit kemudian suaminya datang. Dan pada waktu suaminya datang betul-betul saya mau muntah karena terlihat atau baunya enggak enak dan kayaknya belum mandi gitu loh. Jadi kalau ada istri-istri yang pengen, ada suami-suami yang pengen istrinya itu berpenampilan baik di depannya, sebenarnya dia juga hasinu hayatikum, jagalah penampilanmu di depan istrimu. Minimal mandi, gosok gigi, keramas, itu minimal. pakai minyak wangi itu maksimal. Ganti spray itu malah tambah lagi gitu loh. Tapi seperti inilah minimal. Jadi saya agak heran juga kalau ada orang pengajian tapi sarungnya kayak ngepir, gak jelas itu sudah berumur berapa minggu atau berapa bulan. Pakai jubah tapi warnanya sudah mulai membingungkan, coklat atau putih gitu ya. Itu alah mosok sih orang pengajian kayak gitu. Sementara tafsir Ibnu Katsir mengatakan perbaikilah penampilanmu. Dan saya menukil perkataan Ibnu Abbas, ulama'nya para sahabat yang mengatakan, ini uhibu an atazayyan limro'ati kama uhibu an tatazayyani al imro'atuli. Sungguh, saya suka menjaga penampilan berdandan untuk istriku sebagaimana aku menyukai jika dia berdandan untukku. Jadi Ibnu Abbas suka dandan sebagai laki-laki, dandan versi laki-laki, karena dia melihat istrinya juga berdandan untuk dirinya, jadi seimbang. Wallahualam. Fahamilah aku karena satu, aku adalah wanita. Kedua, karena itu memang kewajibanmu untuk memahami aku karena aku adalah makmummu. Karena perintah Allah untuk kepada kamu adalah untuk memperlakukan aku dengan baik. Yang ketiga, karena aku adalah pemimpinku. Karena laki-laki adalah pemimpin perempuan. Seorang pemimpin yang baik harus memahami anak buahnya agar dia bisa mengoptimalkan sumber daya manusia bernama anak buah dan agar dia bisa memimpin dengan baik. Kalau dia paham anak buahnya itu enggak suka gojek, jangan suka gojek. Kalau dia suka, dia paham anak buahnya itu suka candaan, dia harus memasukkan candaan dalam kepemimpinannya agar tidak kaku. Ya, seperti itu. Arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Itu dijelaskan Ibnu Katsir dengan pengertian huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa mu'adibuha idza wajad. Pemimpin itu adalah karena laki-laki adalah ra'isnya, ketuanya, kabiruha pembesarnya, wal hakimu 'alaiha dan pengambil keputusannya, wa mu'adibuha idza wajad dan pendidiknya ketika menyeleweng. Jadi engkaulah pemimpinku, maka engkau harus memahami aku. Saya punya karyawan waktu itu perempuan, karyawati, saya pas mimpin perusahaan yang milik orang lain. Dia cerita kepada saya, Pak, dulu saya waktu nerima suami saya bukan karena tampannya, bukan karena kayanya, karena dia tidak tampan dan juga tidak kaya. Tapi saya nerima lamaran suami saya karena dia adalah aktivis masjid. Sehingga ketika saya dijodohkan dengannya, saya menerima. Tapi saya perhatikan suami saya kurang mengahami saya. Sehingga pada suatu hari saya mencoba untuk mengetes sejauh mana kepeduliannya kepada saya. Saya sengaja keluar rumah, tetap pakai baju yang berkerudung tapi ketat. Saya ingin dimarahi suami, saya pengen ditegur suami karena dia pemimpin yang peduli kepada saya dan mengerti saya. Tapi begitu saya keluar rumah, suami saya cuma natap saya kosong. Begitu saya jauh berat 100 meteran, dia juga tidak melakukan apa-apa. Padahal saya pengen dipanggil dan dimarah-marahi. Ngapain kamu keluar rumah pergi pakai baju seperti itu? Baju ketat kayak gitu harusnya sudah dijual di toko bagus.com. Gak boleh keluar rumah pakai baju yang ketat-ketat. Kalau di rumah gak pakai baju aja gak apa-apa. Misalnya gitu ya. Tapi suami saya diem aja. Ketika saya sampai di luar rumah 100 meter, saya balik ke kamar, kemudian saya nangis. Berarti suami saya itu gak peduli apapun yang saya kenakan keluar rumah. Dan untuk itu saya kecewa. Jadi bapak-bapak di sana, kalau memang melihat istrinya itu ada yang menyeleweng, ada yang gak benar, ya harus ditegur. Jangan-jangan kasihan nanti kalau dia tegur marah Ustadz. Padahal istri itu sedang menunggu kemarahan Anda, karena betul-betul pengen meneguhkan status Anda sebagai pemimpin itu. Pemimpin yang peduli kepada anak buahnya. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya ibadi ini haram tu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, wa ja'altu bainakum muharraman, dan menjadikannya haram di antara kalian, fala tadzalimu, makalah janganlah saling mendolimi. Fahamilah aku suamiku sehingga tidak ada kedzaliman di antara kita. Karena Allah sudah mengharamkan kedoliman di antara kita. Fala tadzalimu, janganlah saling mendolimi. Itaku dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dalam hal mendolimi karena kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Jadi kamu faham biar tidak mendolimi aku. Agar kamu tidak mengatakan kata-kata yang kamu sesali. Agar kamu tidak memperlakukan aku dengan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ya, karena urusan pernikahan bukan yang penting kamu menjadi suami atau menjadi istri. Tapi bagaimana agar menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Yang penting itu. Tidak adanya kedoliman di antara suami istri akan menyebabkan nyaman mendampinginya. Aku nyaman banget jadi istrimu mas. Karena bersama kepemimpinanmu aku memaksimalkan amal ibadahku kepada Allah. Tahu gak mas, kalau aku meninggal dan aku hidup lagi, tetap engkau yang aku pilih jadi suamiku. Wow, bagus banget kalau gitu. Yang terakhir, kenapa para laki-laki harus memahami istri? Karena laki-laki telah berjanji. Berjanji kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para suami, takutlah kepada Allah dalam hal mengambil perempuan sebagai istri. Karena kamu mengambil mereka sebagai amanah dari Allah. Jadi istrimu, perempuan itu, dulu sebelum menjadi istrimu, dia di kamar, disediakan kamar oleh bapaknya, sama bapak dan kakak laki-lakinya dilindungi, kemana-mana diantar, kalau ada orang yang mengganggu mereka siap untuk melawan, sampai di rumah dimasukkan kamar yang nyaman, penuh dengan boneka. Tiba-tiba sekarang datang laki-laki berjenggot, ngasih mahar, seperangkat alat sholat, itu saja ternyata belinya diskon 50%, atau uang beberapa ratus ribu, setelah itu dibawa pulang ke rumahnya untuk dipukuli, untuk ditelantarkan, untuk ditinggal pergi. Takutlah kamu kalau begitu, karena apa itu amanah Allah. Kamu akan ditanya, sudah kamu apakan istrimu? Dan karena itu kamu harus berjanji agar tidak mendolimi aku, karena aku adalah amanahmu di sisi Allah. Maksudnya begitu. Karena itu maka tafsiran dari Asyiruh bihuna bil ma'ruf tadi juga ada yang menafsirkan begini, alal muslim ayyakuna latifan fi mu'amalati zaujatihi rahiman fi muhawalati islahiha wa taqwimiha wa ala yastadu fi hadha taqwim hatta la yahduthu ma la tuhmadu uqbahu. Wajib bagi para suami untuk bersikap lemah lembut kepada istri mereka dalam bermuamalah, bersikap kasih sayang dalam upaya untuk meluruskan dan memperbaiki para istri itu, sehingga tidak bersikap keras, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya menemukan ada suami istri yang akhirnya bercerai itu gara-garanya cuma bersikap kasar dan keras. Ya, suaminya tadi ngomong sayang kepada istri orang lain, terus istrinya marah mengatakan, mas ngapain tuh harus ngomong-ngomong sayang sama istri orang lain. Wah, itu karena aku kagum kepadanya. Mbok enggak, jangan begitu toh mas, ngapain kamu ngatur-ngatur aku, terus kamu sekarang mintanya apa? Udah gitu toh suaminya, istrinya ngomong, ya udah kalau gitu aku minta cerai. Ya udah kamu tak cerai kan. Setelah itu malamnya desel-desel ke istrinya, kecewa ngomong tak cerai kan itu. Gitu loh, istrinya konsultasi ke saya, alah bujumu ya omongannya karo tuh minta era cocok gitu. Jadi gitu, jadi ngomong, kamu sekarang kamu apa wis nek, sedangkan ngatur uang lanang. Ya udah kalau gitu kita enggak bisa sama lagi, ceraikan aku. Ya udah tak ceraikan. Tapi tak dia sadar ngomong gitu, ternyata dia oh golek bojo koyo ngene tiba-tiba ora gampang gitu loh. Nah, itu yang namanya terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ketika pas marah itu kadang-kadang kita tidak memikirkan akibat ucapan dan tindakan kita, sehingga kita melakukan tindakan dan mengucapkan kata-kata yang mungkin akan kita sesali. Dan itu seharusnya tidak terjadi. Jadi hari ini saya sudah melunaskan hutang saya kepada para ibu yang katanya sulit ngomong sama suami. Saya sekarang sudah membuka pintu kepada para suami. Wahai para suami, dengarkan curhat istrimu. Dia wanita bukan laki-laki, dan karena itu tolong perlakukan dengan berbeda. Dua, karena kamu sudah berjanji kepada Allah akan memikul amanah itu. Tiga, karena kamu sudah diperintah Allah untuk memperlakukan mereka dengan baik dalam ucapan, dalam tindakan, dan dalam penampilan. dan Allah sudah melarang kamu untuk mendolimi mereka, maka janganlah kamu dolimi istrimu, karena dia amanah di sisi Allah. Udah saya sampaikan Bu, mudah-mudahan suami nanti pulang jadi baik semua. Tapi nanti kalau bulan depan kita ngomong tentang istriku mengertilah aku, ibu juga harus datang. Karena laki-laki juga harus dimengerti itu, mereka itu bebannya juga tidak sedikit. Golek duit halal itu angel, wis ngono bojone ngomong ora penting halal haram, sing penting akeh. Wah, itu menya itu ndak ngerti suami namanya gitu loh. Ya. Suami sudah di luar sana ketemu sama pedagang buah yang seperti itu. Sekarang penjual jamu saja seksi-seksi, penjual es degan tuh seger-seger kayak degannya. Kemudian para suami pulang ke rumah untuk bertemu istri, sampai di rumah disambut dengan muka cemberut, ya, pakai daster bau bawang, di sini ada apa itu, koyo baunya PPO gitu. Karena kalau PPO itu baunya usir cantik Bu, pergilah kau dari sisiku, kan begitu. Kalau pakai PPO itu berarti ibu nggak ngerti suami. Apalagi suami ibu ganteng, banyak penjual es degan yang mau. Dia pulang hanya ingin ibu, tapi ibu nggak ingin suami pulang gitu loh. Nah itu jadi masalah nanti. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini kita cukupkan dulu untuk materi, nanti kita akan bahas pertanyaan. Tolong disiapkan dulu karena saya minta izin untuk ke kamar kecil. Oke. Silahkan untuk ini materi dari saya sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.